Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Masih dalam pembahasan haji, hadis yang ke-242 cetakan ini, yaitu tentang tahallul ya, dan keutamaannya. Begitu pula mencakup menggundul maupun memendekkan rambut saat tahallul. Baik, kita baca hadisnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma arhamil muhalliqin. Qalu wal muqassirina ya Rasulullah. Qala Allahumma arham al muhalliqin. قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين. Dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma ya Allah, irhamil muhalliqin, berikan rahmat kepada orang-orang yang melakukan halaq, menggundul kepalanya, yakni yang tahallul dengan menggundul kepalanya. Qalu wal muqassirina ya Rasulullah, mereka para sahabat mengatakan, dan juga orang-orang yang memendekkan saja ya Rasulullah. Qal, beliau mengatakan lagi, Allahumma arham al-muhalliqin, ya Allah, berikan rahmat kepada orang-orang yang menggundul. Qalu wal muqassirina ya Rasulullah, mereka mengatakan lagi, dan juga orang-orang yang memendekkan ya Rasulullah. Qala Allahumma arhamil muhalliqin, beliau mengatakan, ya Allah, berikan rahmat kepada mereka yang menggundul. Qalu wal muqassirina ya Rasulullah, mereka berkata lagi, dan juga orang-orang yang memendekkan ya Rasulullah. Qala wal muqassirin, beliau mengatakan, dan juga orang-orang yang memendekkan, yakni memendekkan rambutnya dalam rangka tahallul. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang salah satu amalan dalam umrah atau haji, yaitu yang disebut dengan tahallul. Tahallul artinya kembali kepada kehalalan dari sesuatu yang sebelumnya diharamkan saat-saat ihram. Ibarat salam ketika kita sholat, ya. Ketika kita masuk sholat ada tahrim, takbiratul ihram, yang karenanya haram beberapa hal yang sebelumnya halal. Sholat diakhiri dengan salam, yang dengan itu halal kembali. Makanya disebut tahliluha taslim, yang membuat halal adalah salam. Nah, tahallul dalam haji atau umrah ini ibarat salam ketika sholat itu, walaupun tidak sama persis ya. Namun dengan itu maka seseorang kembali kepada keadaannya seperti sebelum berihram. Walaupun juga tahallul ini ada yang sempurna, yakni tahallul yang betul-betul kamil seutuhnya, ada pula tahallul yang tidak seutuhnya. Ya, bagaimana itu? Seperti pada tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu hari nahar, seperti yang kita bahas kemarin, yakni pertemuan yang lalu, bahwa di sana salah satu amalannya adalah apa? Adalah halaq, menggundul atau tahallul. Namun ketika itu, ya, ketika itu misalnya baru melempar kemudian apa? Bertahallul. Tahallul itu belum seutuhnya, ya. Ada beberapa yang masih dilarang. Ada beberapa yang masih dilarang atau mahdhurat al-ihram, sebagiannya masih. Misalnya hubungan suami istri, ya. Ini masih belum diperbolehkan sampai nanti melakukan amalan-amalan yang lain sehingga tahallulnya lengkap atau seutuhnya. Nah, kembali kepada masalah tahallul ini, tahallul ini ya dilakukan dengan menggundul rambut kita sebagai orang yang ihram, dengan makna seperti yang kita ketahui bersama, kalau halaq menggundul ya betul-betul habis ya rambut itu, dikerok habis sampai ke pangkal-pangkalnya. Ini halaq. Atau dengan taksir. Taksir ini adalah memendekkan rambut. Ya, jadi tidak digundul tapi dipotong rambut kita, ya. Dan ini untuk taksir tentunya memendekkan ini juga utuh, dalam arti utuh bukan sebagian rambut kita saja dipotong tapi seluruhnya, ya, rata, dalam arti ya semuanya kita potong, depan, belakang, semua bagian-bagian rambut kita ini kita pendekkan. Nah, saya tegaskan seperti ini karena sebagian masyarakat kita, terutama masyarakat kita di Indonesia ini, memahami yang namanya taksir ya potong sedikit saja, ya. Rambut kita potong sedikit saja, itu sudah taksir, itu sudah tahallul yang benar. Nah, perlu kita tegaskan lagi bahwa bukan seperti itu. Kalau kita memilih taksir, ya, memilih taksir yaitu memendekkan, ya pendekkan semua, ya. Rambut kita ini kita potongin semua, kita pendekkan, bukan hanya sebagian rambut kita. Nah, begitulah semestinya. Jadi antara dua pilihan, tahallul dengan menggundul, ya, atau tahallul dengan taksir. Kemudian di sini juga ya ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau laki-laki tadi diberi pilihan antara tahallul dengan halak, menggundul, silakan kalau mau digundul kepalanya, atau mau taksir dipendekkan saja, silakan, semuanya boleh. Ya, tentu dengan syarat tadi taksir pun yakni dipotong rata. Ya, semuanya dipotong. Adapun perempuan, perempuan caranya berbeda. Di sini punya hukum yang khusus ya, perempuan punya tata cara yang khusus. Yaitu pertama tentunya enggak mungkin perempuan digundul ya. Enggak mungkin seorang perempuan akan memilih digundul. Dan enggak mungkin di sini artinya ya enggak boleh begitu juga ya. Jangan seorang wanita berkeinginan untuk memilih tahallul dengan gundul. Ini tidak dibenarkan. Kemudian kalau begitu bagi wanita dia hanya taksir. Ya, taksir memendekkan. Nah, dalam bab taksir pun bagi kaum wanita juga caranya khusus. Tidak seperti laki-laki sebagaimana tadi kita sebutkan bagaimana laki-laki melakukan taksir. Perempuan melakukan taksir dengan cara yang lebih ringan lagi ya, yaitu dipotong sebagian rambutnya ya. Nah, inilah yang berlaku bagi wanita, dipotong sebagian rambutnya. Bagaimana itu sebagian? Diterangkan di sebagian kitab misalnya pertama ukuran yang dipotong cukup qadr al-unmulah, yakni seukuran satu ruas jari, anggap misalnya 2 cm ya kan, kurang lebih ya. Jadi yang dipotong kurang lebih semacam itu, qadr al-unmulah ya, satu ruas jari kurang lebih. Kemudian yang dipotong pun kita katakan sebagian, yaitu dengan cara bagian kiri misalnya atau kanan dulu ya, rambutnya disatukan kemudian diambil ujungnya tadi seukuran kurang lebih 2 cm potong. Kemudian sebelah kiri dikumpulkan ya sampai menyatu, kemudian ujungnya nanti kurang lebih juga seukuran itu dipotong. Kemudian yang belakang misalnya dari depan ke belakang di satukan begitu juga, atau bagian belakang begitu saja ya. Ya. Mungkin sebagian yang depan ikut kanan, sebagian ikut kiri. Kemudian yang belakang juga dipotong seukuran itu. Nah, itu sudah cukup ya bagi kaum wanita. Dan memang seperti itulah tuntunannya. Ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas ya, riwayat Abu Dawud, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa 'alan nisa'i halaq innama 'alan nisa' at-taqsir. Ibn Abbas meriwayatkan qala lana Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kami laisa 'alan nisa'i halaq, tidak ada gundul bagi kaum wanita. Laisa 'alan nisa' halaq, tidak ada gundul bagi wanita. Innama 'alan nisa'i at-taqsir, hanyalah bagi kaum wanita itu melakukan taksir, memendekkan rambut saja. Ya. Nah, riwayat ini menunjukkan seperti yang tadi kita sebutkan bahwa tidak ada pilihan bagi kaum wanita kecuali taksir, itu pun seperti yang tadi saya sampaikan sebagian kitab menunjukkan atau menerangkan bahwa hanya dipotong seukuran unmulah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian di dalam sebagian kitab juga menyebutkan bahwa hal ini telah disepakati oleh ulama, ijma' ulama, ya. Hal ini telah disepakati oleh ulama atau ini merupakan ijma' para ulama rahimahumullah. Ya. Nah, setelah kita mengetahui tentang tahallul, ya, yang dengan itu berakhir amalan umrah seseorang, ya, bagi yang haji, ya, mayoritasnya sudah berakhir, tinggal beberapa amalan saja yang dilengkapi. Kemudian di sini dalam hadis ini diterangkan bagaimana keutamaan seseorang yang tahallul dengan apa, menggundul. Keutamaan seseorang yang tahallul dengan menggundul, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah azza wajal, memohon kepadanya untuk memberikan rahmat kepada al-muhalliqin, orang-orang yang menggundul. Ya. Nah, Nabi SAW mendoakan untuk mereka agar dirahmati Allah Azza wa Jal. Ketika para sahabat mendengar, para sahabat mengatakan, wal muqassirin ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, juga orang-orang yang muqassirin, memendekkan rambutnya. Nabi ternyata masih mendoakan yang menggundul. Allahumma rahmil muhalliqin, ya Allah berikan rahmat kepada mereka yang menggundul. Para sahabat minta lagi wal muqassirin, Nabi tetap mendoakan bagi yang menggundul sampai 3 kali, baru yang keempatnya Nabi mendoakan wal muqassirin, dan semoga Allah merahmati orang-orang yang memendekkan rambutnya dalam rangka tahallul. Nah, ini jelas menunjukkan keutamaan yang berlipat-lipat, ya, bagi orang yang menggundul dalam rangka tahallul dibanding yang hanya memendekkan dalam rangka tahallul. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ada suatu keadaan di sini di mana ulama menyebutkan diutamakan taksir tidak tahallul. Diutamakan memendekkan saja tidak menggundul. Kapan itu? Yaitu pada haji tamattu' yang jarak antara umrohnya dengan hajinya sudah dekat. Kita perlu ingat kembali pada penjelasan yang sebelumnya bahwa tamattu' itu adalah umroh dulu di bulan haji, kemudian, ya, tahallul dari umrohnya, tahallul yang seutuhnya, kemudian nanti pada tanggal 8 Dzulhijjah mulai haji lagi, ya, mulai ihram lagi haji. Nah, ini tamattu', ya kan, mungkin kita ingat itu. Nah, pada kondisi tamattu' yang antara umrohnya dengan hajinya itu dekat, maka untuk tahallul umrohnya justru diutamakan tidak digundul. Ya, itu yang disebutkan oleh sebagian ulama, ya, di beberapa kitab menegaskan seperti itu. Contohnya bagaimana, ya, biar lebih konkret. Misalnya seorang jemaah haji datang sampai di Makkah, ya, pada tanggal 6 bulan Dzulhijjah. Sampai di Makkah tanggal 6 bulan Dzulhijjah. Nah, dia haji tamattu. Apa yang dia lakukan pertama? Ya sudah, umroh, ya kan? Tawaf, sa'i, selesai sa'i, tahallul. Tanggal berapa? 6. Hajinya kapan? Nanti tanggal 8 mulai haji. Berarti cuma tinggal 1 hari lagi, besoknya sudah mulai haji. Nah, ini kan pendek ya. Pendek. Jadi dia selesai umrah tanggal 6, tanggal 7 ya, kosong, tanggal 8 mulai haji lagi. Nah, pendek waktunya. Nah, orang yang seperti ini atau yang semacamnya ya, anggap misalnya tanggal 5 kurang lebihnya ini jarak itu pendek. Maka ketika tahallul dari umrahnya justru jangan digundul. Ya. Kalau boleh sih boleh saja, cuma afdalnya menurut sebagian ulama dia melakukan taksir. Melakukan taksir. Kenapa demikian? Karena kalau dia gundul betul-betul habis, ya, nanti ketika tahallul dari haji, jangan-jangan rambutnya juga belum tumbuh, ya. Karena jarak, misalnya tadi tanggal 6 sampai tanggal 10, ya, 7, 8, 9, 10, 4 hari. Ya, 4 hari sebagian orang mungkin belum tumbuh rambutnya. Artinya ya baru sedikit sekali. Ya, apalagi mungkin yang sudah umur ya. Sudah umur, pertumbuhan rambutnya sudah tidak seperti dulu. Ya, 4 hari mungkin belum belum nyata rambut itu tumbuh di kepalanya. Nah, kondisi-kondisi seperti itu, maka untuk tahallul dari umrohnya justru dengan taksir, dipendekkan saja. Nah, nanti ketika tahallul di saat hajinya tanggal 10 baru dia gundul, ya, dia halak nanti tahallul pada waktu haji tersebut. Ya, baik. Ini yang disebutkan sebagian ulama. Ya, kiranya cukup jelas ya masalah ini, yaitu tentang halul ya. Kemudian di sana ada suatu masalah, ya, masalah yang disebutkan oleh para ulama. Ya, disebutkan oleh Syekh Al-Bassam tentang hukum tahallul ini, bahwa ini adalah wajib dilakukan salah satunya, ya, mau menggundul atau taksir. Yang jelas salah satunya wajib dilakukan. Ini hukum tahallul. Kemudian disebutkan pula di sini dalam syarah bahwa tahallul itu adalah suatu amalan dari amalan-amalan manasik, ya, suatu ibadah. Bukan tahallul itu yaitu dengan menggundul atau memendekkan itu sekedar untuk membolehkan kembali sesuatu yang sebelumnya dilarang, bukan itu. Tapi itu memang suatu ibadah. Jadi ketika itu kita menggundul itu adalah punya nilai ibadah. Kita memotong rambut dalam rangka tahallul itu punya nilai ibadah, ya. Jadi bukan sekedar itu amalan sebagai tanda berakhirnya umroh. Setelah itu halal kembali yang sebelumnya haram, ya. Ingat, ini bukan sekedar tanda untuk menghalalkan sesuatu yang sebelumnya haram, tapi ini adalah ibadah. Jadi beda nilai kita cukur rambut saat itu dengan kita cukur rambut sekarang. Kalau kita cukur rambut sekarang, ya, di tempat kita tidak ada kaitannya dengan haji atau umrah, ya boleh saja, mubah. Tapi ketika tahallul itu ibadah, punya nilai yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Begitu pula menggundul, kita menggundul kepala kita, ya, di rumah kita tiada kaitan dengan haji atau umrah, tahallul, ya, tidak ada nilai ibadah. Ya, tapi ketika itu menggundul punya nilai ibadah, bahkan didoakan oleh Rasulullah dengan doa-doa tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa tahallul dengan cara tersebut adalah salah satu dari manasik, manasik umrah atau manasik haji. Baik, kita berpindah ke masalah berikutnya. Insyaallah itu cukup jelas ya. Al hadits tsalits wal arba'un ba'dal mi'atain. Hadis yang ke 243. Ya. Di sini oleh Syekh Al-Bassam diberi bab tawaf al-ifadah wal wada'. Ini ada yang ketinggalan ya. Ya, kita kembali ke hadis yang sebelumnya. Ya, ini terlewati tadi. Hadis yang ke 241. Hadis ke 241 yaitu tentang melempar jumrah. An Abdurrahman bin Yazid An-Nakhai أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. Dari Abdurrahman bin Yazid An-Nakhai أنه حج مع ابن مسعود, bahwa beliau haji bersama Ibnu Mas'ud. Fara'ahu yarmi, maka beliau melihat sahabat itu, yakni Abdullah bin Mas'ud, yarmil jamrat al-kubra, melempar jumrah al-kubra, jumrah yang besar. Bisab'i hasayatin, dengan tujuh kerikil. Faja'ala al-baita an yasarihi, beliau menjadikan al-bait, al-Ka'bah, yakni arah Ka'bah, an yasarihi, di sebelah kirinya, wa minan an yaminihi, dan mina di sebelah kanannya. Tsumma qala hadza maqamul ladzi unzilat 'alaihi suratul Baqarah, ini adalah tempat yang diturunkan kepada beliau surat Al-Baqarah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mendapat surat Al-Baqarah di sana. Ya. Nah, ini hadis yang menerangkan tentang tata cara melempar jumrah Aqabah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Telah kita singgung sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, tentang melempar jumrah, ya. Sebagian penjelasan telah kita sebutkan waktu itu. Nah, ini lebih khusus hadis yang menerangkan tentang tata cara melempar jumrah, lebih khusus jumrah al-Aqabah. Di sana ada tiga jumrah, ya, atau al-jamarat, begitu kalau dalam bahasa Arab. Jamrah mufradnya, bentuk jamaknya al-jamarat. Nah, ada tiga berurutan ya. Yang baru kita baca ini disebut jumrah al-aqabah atau al-kubra, yang besar. Ini yang di ujung, yang letaknya di ujung ya, sudah hampir keluar dari Mina. Ya, mendekati arah keluar dari Mina. Sebelum itu ada jumrah disebut wusta, pertengahan. Sebelum itu lagi disebut sughra atau ula. Ya, yang pertama atau sughra. Jadi ini ada tiga jumrah ya. Nah, untuk tanggal 10 langsung ke Kubra, melewati Ula, Wusta, Dua-duanya dilewati, langsung ke Kubra. Nah, hadis ini menerangkan tata cara yang dilakukan Rasulullah SAW dalam melempar jumrah Al-Kubra. Ya. Disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa di tempat itu juga Nabi mendapatkan surah Al-Baqarah. Nah, ini hal yang lain, yakni tidak terkait dengan pembahasan kita, namun faedah lain dari hadis ini bahwa Nabi mendapat surah Al-Baqarah di sana. Dalam hadis ini, Abdurrahman bin Yazid An-Nakhai melihat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bagaimana sahabat itu melakukan amalan ini, dan tentu beliau mencontoh Nabi SAW. Disebutkan di sini bahwa beliau ketika melempar jumrah Aqabah atau Al-Kubra, beliau menjadikan Ka'bah ya di sebelah kiri, kemudian Mina di sebelah kanan. Ya, jadi dia ketika melempar itu tidak melempar ya sekaligus menghadap kiblat, tidak. Ya, jadi kiblat justru di sisi mana kirinya. Perlu mungkin ya kita bayangkan ya letaknya jumrah dan letaknya Ka'bah. Jadi ketika orang berjalan ke depan, dia akan melewati jumrah ula, kemudian wusta, kemudian kubra. Kalau terus lurus anggap gitu, itu sampai ke Ka'bah nanti ya. Jadi terus jalan ke sana, itu sampai ke Ka'bah. Jadi seorang dari arah Mina ke jumrah itu berjalan menghadap, mengarah ke kiblat, ke Ka'bah. Nah, bagaimana tata cara melempar yang sesuai sunnah? Ternyata Nabi mengajarkan, mencontohkan melempar yang sesuai sunnah tidak sambil menghadap kiblat, tapi justru miring, ya, justru miring. Dalam arti kiblat itu di sebelah, kalau sini sekarang di kubra, kiblat itu justru sebelah kiri, ya. Kiblat di sebelah kiri, Mina di sebelah kanan, ya. Mina di sebelah kanan, ya. Jadi berarti posisi ketiga itu, ya, kita katakan miring atau apa istilahnya? Yang jelas tidak menghadap kiblat, tidak pula membelakangi kiblat. Ya, sekali lagi, kalau kita berjalan mengarah ke depan, itu mengarah kiblat, Ka'bah di sana di depan, Mina di belakang. Ya, dia tidak melempar menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Walaupun kalau bab boleh, ya semuanya boleh. Dari arah mana saja kita melempar boleh dan sah. Melempar sambil menghadap kiblat ya boleh. Melempar sambil apa? Membelakangi kiblat ya boleh. Itu semuanya sah, ya. Namun masalah kita adalah sekarang mana yang afdhol? Yang dicontohkan Rasulullah dan yang utama seperti apa? Nah, diterangkan seperti yang tadi kita sebutkan, ya. Kemudian di sini ada faedah yang lain, ya, bahwa dengan kondisi seperti zaman sekarang yang ramai, penuh sesak, ya, memang cara melempar yang seperti ini lebih apa, lebih aman, ya, lebih aman. Kenapa? Karena kita akan menghindari kerumunan jemaah haji yang lebih banyak. Karena ketika kita berjalan ke depan menghadap kiblat, kemudian sampai ke jumrah, itu di depan kita ini biasanya waktu itu ya empet-empetan banyak orang. Tapi kalau kita menyamping ke sana, ya tidak menghadap kiblat melemparnya, tapi kita menyamping sedikit melambung, di sana jamaah lebih sedikit sehingga dia lebih aman. Ya, ini kalau dari sisi keamanan ternyata ini juga berfungsi untuk lebih memudahkan mendekati lingkaran ya jumrah, dan insyaallah lebih aman ya. Baik. Disebutkan juga di sini terkait dengan bab melempar ini, kalau kita sudah mengetahui terkait melempar jumrah Aqabah, di sana ada sebuah tuntunan ya, kita tarik ke belakang, yaitu bagaimana melempar jumrah ula ya, dan sunnah-sunnahnya setelah itu ya. Disebutkan dalam sebagian kitab ya, tentunya berdasarkan hadis Nabi SAW, bahwa setelah Nabi SAW melempar jumrah yang pertama ula, kemudian Nabi SAW menyamping ke sebelah kanan. Misal ya, kita sudah melempar jumrah yang pertama, Nabi enggak langsung ke yang kedua atau wusta dan melempar, tidak, tapi justru Nabi berjalan ke sebelah kanan ya, serong ke sebelah kanan, kemudian Nabi berdoa dulu dan menghadap kiblat. Berdoanya menghadap kiblat, ingat ya, berdoanya menghadap kiblat. Tadi ketika melempar Nabi enggak menghadap kiblat, tapi ketika doa menghadap kiblat. Nah, setelah berdoa ya, ini kan serong sebelah kanan ya. Kemudian maju mengarah ke jumrah yang wusta, yang tengah. Setelah melempar, beliau berjalan ke sebelah kiri, serong ke arah sebelah kiri. Kemudian berdoa juga di sana menghadap kiblat. Ya. Setelah serong sebelah kiri, selesai berdoa, kemudian mengarah ke jumrah Aqabah. Nah, jadi memang tepat sekali di situ ke Aqabah, sudah posisi ya jalan ke sana ya. Ka'bah ya sebelah kirinya. Ya, dia dari arah ya, arah yang tadi kita sebutkan ke arah jumrah Aqabah itu kan sudah serong juga. Jadi tinggal miring sedikit ya, Ka'bah sebelah kiri. Ya, Mina sebelah kanan. Nah, setelah melempar jumrah Aqabah, Nabi berjalan keluar dari wilayah itu, tidak berdoa lagi. Jadi yang disunahkan berdoa kapan? Setelah jumrah ula dan setelah jumrah wusta. Setelah jumrah kubra atau Aqabah, selesai melempar ya sudah, selesai. Ya, tidak berdoa lagi. Kemudian tata cara melempar disebutkan di sini, bisab'i hasayatin, dengan 7 hasayat. Hasayat yakni kerikil-kerikil ya. Kerikil-kerikil yang diterangkan oleh ulama rahimahumullah ya, ukuran mungkin kalau kita seperti kacang itu kurang lebih ya. Disebutkan seperti humus ya, humus. Humus itu ya salah satu jenis kacang kalau di sana ya, salah satu jenis kacang. Kalau ukurannya ya kurang lebih, kalau kita ya anggap seperti kacang tanah itu ya kan, mungkin lebih besar sedikit ya, atau kurang lebih ya, kalau kita yang mungkin lebih besar lagi sedikit, kacang koro itu kalau istilah orang sini ya, koro, kacang merah itu koro, atau kata orang senerek atau apalah istilahnya, macam-macam. Nah, kurang lebih seukuran itu. Ya. Itu yang dimaksud dengan hasayat, kerikil-kerikil yang seukuran itu. Jangan berlebih-lebihan dan jangan kekecilan. Nabi SAW suatu saat memberikan kepada sahabat penjelasan. Nabi ambil itu kerikil yang ukuran itu, kemudian Nabi perlihatkan, kemudian Nabi katakan, "Bimitsli hadza farmu." Dengan kerikil seperti ini kalian hendaknya melempar. Jadi kalau kita perhatikan apa? Nabi memberi contoh, kemudian keterangan. Ya. Kemudian juga beliau katakan jangan kalian berlebih-lebihan. Ya. Apa kata beliau? Wala taglu, atau yang semakna dengan itu. Jadi di sini ada tiga macam penjelasan dari Nabi dan penekanan. Pertama diberi contoh, ya, diperlihatkan. Kedua dikatakan oleh beliau seperti ini, bimitsli hadza farmu. Kemudian dikatakan lagi jangan kalian berlebih-lebihan. Ya. Nah, kurang apa? Ya, sudah penjelasan yang lengkap dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga diberi ancaman, ya. Bahwa orang yang sebelum kalian itu hancur karena berlebih-lebihan. Innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Yang menghancurkan umat sebelum kalian itu sikap berlebih-lebihan. Nah, itu penjelasan dari Nabi. Jadi bagi orang yang mengetahui hadis itu, ya mestinya sudah memahami dan harus menaati, nggak ada jalan lain. Namun disayangkan dalam praktek banyak orang yang nggak tahu, entah betul-betul nggak tahu atau berlebih-lebihan. Karena kenyataannya banyak dari jemaah haji yang melempar jamroh ini dengan apa, kerikil yang ya bukan kerikil, bahkan ya bisa dinamakan batu, ya bukan lagi seukuran yang tadi kita sebutkan, bahkan dengan yang lebih daripada itu. Anggap misalnya sebesar apa, kelengkeng misalnya, ya kelengkeng yang besar, tapi bukan yang, bukan biji kelengkengnya, kelengkeng yang besar itu. Nah, ini bukan lagi kerikil kalau seperti itu sudah batu, ya kan. Nah, sebagian jemaah haji ada yang dengan ukuran-ukuran seperti itu. Nah, ini jelas ya bertentangan dengan hadis Nabi dan berbahaya. Karena apa? Karena kalau tidak kena itu tiang jumroh itu, terus kena siapa? Ya kena yang di hadapan dia, jemaah haji yang lain. Dan saya pernah menyaksikan sendiri dulu, ya sebagian jemaah haji yang kena batu itu, kasihan ya kan, sampai berdarah-darah. Ya, karena dari arah sebaliknya sana ada yang melempar dengan ukuran-ukuran seperti itu. Nah, ketika enggak kena, apalagi dulu ya tiang, ya, yang dilempar itu bukan tiang besar, lebar, bukan, tapi seperti tugu, ya, tugu. Kalau bahasa kita tugu yang ya enggak mungkin ya seukuran tiang-tiang masjid lah kurang lebih. Nah, dalam kondisi jemaah haji yang berjubel seperti itu, banyak yang melempar dan enggak kena, dan melemparnya keras, akhirnya kena yang dilawan arahnya. Apalagi dulu juga lingkaran itu juga belum begitu besar. Nah, ini berbahaya. Sudah secara agama menyelisihi, dan akibat darinya juga buruk di dunia, ya. Di akhirat ya, ya jelas dia dosa, ya, urusan dihukum atau tidak oleh Allah, urusan di sana. Nah, ini perlu diperhatikan oleh para jemaah haji, ya. Kemudian juga hal yang lain terkait dengan ini, bahkan sebagian lagi melempar dengan sandal, ya, dengan sandal. Wallahu a'lam, itu kok bisa ya mereka berbuat seperti itu. Bahkan saya dulu melihat yang di dalam itu bukan hanya batu, kerikil, sandal, payung juga ada. Wallahu a'lam, pengelimpar pakai payung juga, saya nggak tahu itu. Ya, seolah-olah mereka itu betul-betul melempar setan. Nah, bukan sekarang itu kita melempar setan, ya. Yang diingatkan oleh Syekh Al-Bassam di sini, ya, bahwa, ya, ada yang menyebut jamarat dengan apa? Asyaitanul kabir, setan besar, atau syaitan sogir. Jadi seolah-olah waktu itu melempar setan betul-betul, ya. Kemudian sekuat tenaga mereka melemparnya dengan batu dan lain. Bukan itu. Kalau sejarahnya begitu, ya, sejarahnya itu Nabi Ibrahim seperti itu sejarahnya. Nah, kita akan sekarang mengenang sejarah beliau untuk kita apa? Mengambil ibroh dari perjuangan beliau dalam menaati Allah Azza wa Jal. Sekarang kita melempar ini statusnya ibadah kepada Allah Azza wa Jal, menaati perintah Allah. Bukan kita sedang melempar setan seolah-olah kita betul-betul, ya, di hadapan kita itu setan yang harus kita binasakan. Tidak. Nah, ini anggapan yang salah, ya. Kemudian juga di sini ada keterangan yang perlu disebutkan juga, bahwa 7 lemparan itu juga satu persatu, ya, satu kerikil demi satu kerikil dengan membaca Allahu Akbar. Tidak boleh melempar 7 kerikil sekaligus. Nah, ini juga yang dilakukan oleh sebagian yang pengennya seenaknya saja, ya. Lihat kerumunan gitu, enggak mau sabar demi satu demi satu melempar, ya, dalam rangka ibadah mengagungkan Allah Azza wa Jal, bertakbir, tapi langsung 7 itu dilempar sekaligus. Dan saya juga pernah melihat orang yang seperti itu. Subhanallah, memang macam-macam sekali, ya, orang yang mengamalkan amalan-amalan saat haji itu. Karena memang banyak dari mereka yang haji tanpa berbekal ilmu, tapi haji ya sekedar ikut-ikutan, ya, apa yang dilakukan orang dia ikut, ya, tidak menjiwai betul-betul ibadah hajinya. Kasihan yang seperti ini, ya, entah hajinya mabrur atau tidak, itu urusan Allah Azza wa Jal dengannya, atau urusan dia dengan Allah Azza wa Jal. Tapi yang jelas kita sangat khawatir kalau kondisinya seperti itu. Makanya Nabi berpesan, khudhu anni manasikakum, belajarlah kalian dariku manasik haji kalian. Pelajari betul-betul. Apalagi ini ibadah besar, ibadah yang juga butuh biaya, tenaga. Kalau dari Indonesia sudah, ya, bertahun-tahun menunggu, bahkan menjual tanah, menjual hewan piaraan untuk haji. Ketika haji seenaknya saja. Nah, apa enggak sayang kalau seperti itu? Nah, karenanya betul-betul harus kita pelajari tata cara yang benar, ya, sehingga kita harapkan mendapat haji mabrur. Ya, kemudian yang terakhir di sini terkait dengan penamaan Aqabah, jumrah Aqabah, disebutkan oleh Syekh Al-Bassam, Aqabah itu artinya adalah apa? Al-marqas sa'ab min al-jibal. Ini dari kamus, ya, atau keterangan yang lain. Aqabah itu al-marqas sa'ab min al-jibal. Tempat mendaki ke gunung yang pendakiannya sulit, itu namanya Aqabah. Falaqtahamal Aqabah, ya. Dan ini disebut Jumrah Aqabah karena mungkin letaknya di dekat tempat yang seperti itu. Nampaknya begitu, ya. Adapun sekarang tempat itu sudah enggak ada. Syekh Al-Bassah menerangkan bahwa Aqabahnya itu sudah dihilangkan pada tahun 1377 Hijriah. Ya, Aqabahnya sudah dihilangkan pada waktu itu, 1377. Ya, sekarang sudah seperti itu. Dan sekarang juga sudah jumroh. Yang ada sudah berbeda dengan tahun yang dulu-dulu, ya. Ketika saya haji waktu itu, seperti saya ceritakan, kalau sekarang sudah tingkat 3, tiangnya sudah dibesarkan, masing-masing sudah diberi jalur. Jamaah Indonesia jalurnya ke sini, jamaah mana lagi mungkin Eropa lewat mana, jamaah Afrika lewat mana, jadi lebih terjaga keamanannya. Kalau dulu bebas, ya bebas, yang mau di bawah, yang mau di atas silakan, ya, sehingga memang ya banyak terjadi kecelakaan di sana, ya, seperti berita-berita yang dulu kita dengar, ada yang terinjak-injak dan lain-lain. Dan sekarang pemerintah Saudi Arabia, semoga Allah membalasi kebaikan untuk mereka, betul-betul mempermudah untuk jemaah haji dan berusaha memberikan pelayanan dan pengamanan yang luar biasa. Jazakumullah khair, semoga Allah menjaga mereka dan memberi taufik kepada pemerintah di sana untuk selalu melakukan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, dan bila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.